Lisa. Dalam. Aku rindu kamu. Aku juga rindu kamu. Serius. Tapi gak peka. Kok gak peka? Gak tahu. Peka kok aku. Tuh. Kelap kelip di tengah-tengah laut, lampu perahu nelayan. 9.000 bintang sempurna bentuk bulan, perhiasan malam. Batang-batang panjang pohon kelapa, kerang-kerang di pasir putih. Kita duduk berdua menyanyikan lagu cinta. Ya oh, oh asik ya menikmati malam. Indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh, oh asik ya menghabiskan malam. Ombak di laut pasang, cinta kita berdua juga pasang sayang. Ketika tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita berdua tetap pasang. Tiba-tiba